أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita terhadap kitab Aitharu Syuruq ala al-qawlil mufid fi adillati tauhid. Berkata Syekh Abu Abdillah Al-Masta'i hafizahullah, faslun hukmu man sabban nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hukum tentang orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Imam Al-Qadhi'iyah rahimahullah, kita baca secara cepat. I'lam أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عاباه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبعه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير شأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل. Kata Al-Imam Al-Qadhi'iyah rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya seluruh orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melecehkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pelecehan baik terhadap diri Nabi atau terhadap nasabnya Nabi atau terhadap agamanya Nabi atau terhadap perilaku dari perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membandingkan dengan sesuatu yang jelek atau menyerupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyerupakan ala tariqis sabilah, menyerupakan yang tujuannya adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awil izrah alaihi atau tujuannya merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awil tasghiru li syakni atau tujuannya adalah dalam rangka mengecilkan nilai Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan kualitas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka celaan itu bagi dia, bagi orang yang mencela Nabi. Maka dia dianggap dalam Islam ini adalah sabun lahu. Orang yang bentuknya demikian dianggap di dalam Islam adalah orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak terang-terangan menyatakan Nabi itu buruk. tapi dengan cara-cara yang halus dalam rangka menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal hukmu fihi hukmu sab. Maka hukum orang yang demikian itu sama dengan hukum orang yang mencela secara terang-terangan. Apa hukumnya? Yuqtal. Orang yang demikian itu dibunuh. Ini menurut hukum Islam. Wa kadzalika man la'anahu aw da'a alaih. Ini fatwanya Al-Imam Al-Qadhi'iyah rahimahullah. Aw ayyarahu bi syai'in mimma jara min al-bala'i wal mihnati alaih. Aw ghamsuhu bi ba'd al-awarid al-bashariyah al-jaiza wal ma'hudah ladayhi. Wa hadha kulluhu ijma'un min al-ulama'i wa a'immatil fatwa min ladni sahabati radhiyallahu anhum. Dan demikian juga orang yang melaknat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mendoakan kejelekan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melecehkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan apa yang menimpa beliau dari al-bala wal mihnah, dari berbagai macam ujian dan malapetaka, atau merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isyarat-isyarat yang menurut dia boleh. Ya, dan ini semua ijma dari kalangan ulama dan para imam-imam fatwa dari semenjak zaman sahabat. Itu ijma yuqtal. Ya, masih dilanjutkan ijma'nya di bunuh. Ya, ini masih ucapan siapa? Al-Imam Al-Qadhi'iyah dalam kitab Asy-Syifa. Kemudian qala Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad muridnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, kullu man sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw tunaqqisuhu musliman kana aw kafiran fa alaihi al-qatl. Kata Imam Ahmad, siapa saja yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik celaan yang jelas tadi atau celaan yang sifatnya ejekan-ejekan, sindiran-sindiran, baik dia itu asalnya orang Islam atau dia itu orang kafir, fa'alaihi al-qatlu, maka hukumannya adalah dibunuh. Maka kalau orang semacam Ali Armando itu hidup di negeri yang hukum Islam, tidak akan ada lagi, sudah dikubur. Ya, Ali Armando adalah salah seorang yang hobi mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sahabat dan syiar-syiar dari syiar-syiar Islam. Kalau orang semacam itu hidup di kerajaan Saudi Arabia, mencela malam, paginya 24 jam. Ya, syukur dia masih hidup di negeri ini. Nah, waqad kanat imra'atun tasubbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu ada seorang perempuan, dan ucapan Imam Ahmad ini dinukilkan dalam kitab As-Sharibul Maslul. Ya, As-Sharibul Maslul ala syatihir rasul, karya Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ini kitabnya. Ya, As-Sharibul Maslul ala syatihir rasul, secara bahasa As-Sharibul Maslul adalah pedang yang terbunus ala syatimir rasul, terhadap orang-orang yang mencela rasul. Dalam kitab Ibn Taymiyyah ini, As-Sharibul Maslul ala syatimir rasul, itu dinukilkan ayat-ayat, dalil dari ayat, dalil dari hadis, dalil dari ucapan sahabat, dalil dari ucapan tabi'in, dalil dari ucapan atba' tabi'in, dalil dari ucapan para imam-imam madhab, dan selain imam madhab dari kalam al-sunnah wal-jamaah yang menyebutkan ijma' bahwa orang yang mencela Nabi SAW dalam hukum Islam itu yuqtal, dipancung. Ya, makanya hati-hati. Jangan coba-coba mencela Nabi SAW di hadapan orang yang beriman. Khawatir ada yang kelepasan. Ya, khawatir ada yang kelepasan. Nah, dan sini mungkin kita kalau memang menurutkan ya Allah, dalil dari Alkitab, Sunnah, kemudian ijma sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan imam-imam yang datang setelahnya. Kitab yang cukup tebal, ya, kurang lebih 500 halaman. Cuma dalil membahas tentang hukum bunuh bagi orang yang mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau satu hukum yang tegakkan di negeri ini, alhamdulillah. Ya, tidak ada lagi yang berani mencela Islam, mencela Quran, mencela apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqad kanat imra'atun tasubbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qatalaha zawjuha. Subhanallah. Cinta karena Allah ini kayak gini. Dulu ada seorang perempuan, seorang istri. Dia di malam harinya mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qatalaha zawjuha. Suaminya langsung membunuh dia. Padahal perempuan yang dia sayangi, yang dia cintai. Tapi karena kecintaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi daripada kecintaan kepada istrinya. Iya. Ketika orang yang paling dia cintai itu dilecehkan, darahnya naik. Tanda cinta dan bencinya karena Allah. Ya, istrinya dia bunuh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ketika diadukan kepada Rasulullah si fulan harus terkena hukum qisas. Kenapa? Dia bunuh istrinya. Dibawa orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ishadu anna damaha hadar. Ishadu, kata Nabi. Persaksikanlah oleh kalian semuanya anna damaha hadar, bahwasanya darah istrinya ini yang dibunuh oleh suaminya karena mencela aku, melecehkan aku, hadar. Darahnya itu sia-sia, enggak dianggap di dalam Islam. Selamat suaminya, enggak dihukum. Kenapa? Berarti dalam hukum Islam pencela Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibunuh. Makanya tadi ibu, ya, jangan coba-coba mencela Nabi dan suaminya. Sekarang mereka sudah belajar tauhid. Hati-hati. Nah, karena kita dijinjing untuk cinta dan benci karena Allah. Dan juga sebaliknya suaminya, hati-hati. Ya. Nah, waqad kana Ka'ab ibn al-Ka'ab al-Ashrar, yang hadisnya tentang isyhadu anna damaha hadar, hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Al-Abbas, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah dalam kitab As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihaini. Kemudian wa kana Ka'ab al-Ashraf, dan dahulu ada seorang musyrik jahiliyah bernama Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab al-Ashraf ini salah seorang syu'ara, salah seorang ahli syair. Di zaman Nabi SAW dari syu'aranya orang-orang jahiliyah. Yahjun Nabiya SAW, dia menyerang Nabi SAW dengan syair-syairnya. Membuat syair yang isi kalimatnya adalah celaan dan pelecehan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha ilaihi man irtalahu. Kemudian Rasulullah mengutus kepada orang tersebut yang bergerilya membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf. ini yang hobi mencela sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena khawatir rumahnya disamperin ahli tauhid. Ya, makanya jangan coba-coba muncul ada orang semacam Ade Armando. Ya. Baik. Nah, cukup hari ini. Ya, besok kita masuk bab baru. Kita tentang ayat Allah. Ya, jadi kalau membuat